kepada santri, yang dimaksud santri adalah para talib, penuntut ilmu yang ia tinggal di seputaran pondok pesantren, ia hidup di tengah-tengah ilmu yang sedang ia cari, maka mereka adalah generasi yang akan melanjutkan perjuangan dakwah di masa yang akan datang. Sehingga santri itu merupakan aset, aset yang sangat berharga bagi kelanjutan perjuangan dakwah itu sendiri. Maka keberadaan santri jangan disia-siakan. Apa bentuk menyia-nyiakan santri? Di antaranya adalah pengelolaan yang tidak tepat. Manajemen di dalam upaya untuk memaksimalkan santri sehingga ia lebih fokus di dalam pendidikan, dalam tarbiyah, itu tidak terwujud. Maka penting sekali bagi para pengelola pondok pesantren, para pengelola ma'had, di dalam memperlakukan para santrinya. Disinilah perlunya sikap bijak. Santri tentu berbeda-beda usianya. Ada yang tingkat usia 7 sampai 12 tahun. Meskipun pada usia 7 sampai 12 tahun mereka belum dipondokkan pada umumnya. Masih pulang ke rumah. Hanya belajarnya saja dari pagi sampai siang atau dari pagi sampai sore di ma'had. Kemudian ada santri yang usianya remaja, usia 13 sampai 16 tahun. Di sebagian pondok dikelompokkan menjadi santri mutawasithah. Santri ini usia 13 sampai 16 tahun ini adalah santri yang memiliki potensi yang sangat besar untuk kelanjutan pembelajaran diri mereka. Karena ketika usia 13, 14, 15, 16, usia mereka ini adalah usia potensial untuk menyerap ilmu dan kemudian bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yang kita sebut dengan jenjang aliyah, usia 17, 18, 19. Nah, pada umumnya atau ada yang mengelompokkan keberadaan santri di semua ma'had seperti itu. Sehingga pola pembelajarannya antara santri dengan kelompok satu seperti 7 sampai 12 tahun ya, yang kita sebut sebagai kelompok banin misalnya, polanya akan berbeda dengan santri yang usia 13, 14, 15, 6 tahun yang kita kelompokkan di kelas mutawasithah. Antara kelompok banin dengan kelompok di atasnya, kelas mutawasithah, perlakuan di dalam pembelajaran sudah berbeda. Disinilah perlunya kita bijak. Artinya pola pembelajaran sudah berbeda. Juga demikian ketika santri di kelompok yang ketiga, usia 16, 17, 18, atau 17, 18, 19, yang kita sebut mungkin kelas aliyah. Di kelompok ini pun pola pembelajaran sudah berbeda. Nah, jadi nanti ada lagi jenjang berikutnya yang mungkin sering disebut dengan tadribud du'at. Artinya santri ini memang dipersiapkan untuk terjun. Ya, untuk terjun ke masyarakat, untuk berdakwah, untuk berupaya menyampaikan ya, ilmu yang selama ini ia terima. Nah, jadi keberadaan santri di dalam sebuah ma'had itu sudah berjenjang sesuai dengan usia, sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Nah, masing-masing jenjang ini perlakuannya berbeda. Inilah yang saya sebutkan perlunya kita bijak. Artinya tidak menyeragamkan. Ya, tidak menyeragamkan. Pola asuhnya pun berbeda. Ya, pola asuhnya pun berbeda. Karena apa? Karena masing-masing dari jenjang atau tingkatan ini pola perilakunya sudah berbeda. Pola perilaku sudah berbeda. Pada santri kelompok pertama, usia 7, 6, 7 sampai 12 tahun, dia memiliki kemampuan di dalam menerima pelajaran-pelajaran yang tentu sesuai dengan akal mereka adalah pelajaran-pelajaran yang belum bersentuhan dengan sesuatu yang sifatnya hitung-hitungan yang berat lah. Ya. Kalau misalnya pembelajaran syariat terkait dengan misalnya matematika pun belum dikaitkan dengan misalnya masalah zakat, faraid. Ya. Tetapi hanya dalam bentuk materi matematika sekadar pengenalan-pengenalan angka. Kalaupun kelas 4, 5, 6, itu sifatnya penjumlahan, perkalian, pembagian, pengenalan yang seperti itu. Itu kalau pelajaran matematika yang nanti akan dikaitkan dengan pembelajaran faraid atau pembelajaran penghitungan zakat. Nah, ini terkait pola pembelajaran. Jadi, sikap bijak kita tentu berbeda. Nanti di usia kelompok kedua, santri dengan usia 13, 14, 15, 16, ini pun akan berbeda pula. Kalau dulu, kalau saat dia usianya 7-12 tahun, mungkin lebih cenderung untuk senantiasa kita dikte. Ya. Sifatnya, sifat mendikte. Meskipun pola pembelajarannya perlu kita, menggunakan pola-pola dialog. Karena untuk dipersiapkan nanti, ketika santri ini menginjak usia 13, 14, 15, 16 tahun, pola yang sifatnya tekanan, yang sifatnya keras, yang sifatnya stressing itu mungkin perlu ditinggalkan. Kenapa? Karena keberadaan mereka di usia itu sudah menunjukkan ya, perubahan-perubahan secara fisik dan pemikiran sudah berbeda. Walaupun kita masih menyadari bahwasanya usia santri di usia 13, 14, 15, 16 itu sebenarnya secara kedewasaan dia belum bersikap dewasa. Justru ia sedang memasuki masa remaja awal. Pola-pola perilakunya sudah berubah ketika ia berusaha di usia-usia banin. Ya, di usia 7 sampai 12 tahun itu pola sudah berubah ketika ia berusia 13, 14, 15, 16. Ya, bagaimana tidak berubah? Usia 13, 14, 15 itu sudah mulai. Perubahan-perubahan secara fisiologis sudah ada pada diri mereka. Perubahan hormonal. Ya. Tubuh mereka besar, meninggi. Ya. Artinya pertumbuhan fisiknya sudah berkembang. Kemudian juga sudah mulai tanda-tanda, ya, tanda-tanda masa remaja itu sudah nampak. Dari mulai sudah terlihat, ya, di bawah hidungnya ada sedikit kumis misalnya. Ya, kemudian juga mungkin di bawah dagunya, ya, atau di lehernya sudah ada seperti tonjolan. Atau suaranya sudah berubah, ya, mulai tumbuh, ya, ciri-ciri kejantanan untuk laki-laki. Dan untuk wanita, ciri-ciri feminisme sudah nampak. Ya. Nah, di situ mulai, usia-usia itu mulai mengenal lawan jenis. Jadi pola pendidikan kita benar-benar harus bijak. Karena ini sudah bukan usia ibtidaiyah lagi, bukan, ya. Tetapi ini sudah usia tersendiri, ya. Nah, sehingga ya, ia mulai menyadari kalau dirinya, ya, apalagi misalnya untuk laki-laki sudah ihtilam, ya, sudah mimpi basah, ya, meskipun mimpinya tidak kehujanan tapi basah gitu, ya. Yang untuk wanita dia sudah haid. Nah, jadi polanya sudah berubah. Materi diniah yang semestinya sudah dipersiapkan untuk menyongsong mereka memasuki usia remaja ini. Apa yang materi diniah yang disiapkan untuk mereka? Seperti misalnya, ya, bagaimana sikap santri laki-laki kalau ia mengalami misalnya ihtilam. Kalau ia misalnya sampai mimpi basah, keluar air mani misalkan. Nah, itu kita harus memberikan bimbingan. Ya. Kalau sebelumnya anak santri itu sudah diberi pembekalan, bagus. Artinya ketika ia mengalami itu, wah, celana saya basah ini. Tapi dicium-cium, oh, ini yang sebagaimana diterangkan Ustadz ini. Berarti saya harus mandi. Nah, artinya dia sudah siap. Artinya dia sudah siap secara fikih, pemahaman fikih dia sudah siap. Gitu. Nah, pemahaman secara fikih dia sudah siap. Gitu. Nah, ini artinya sudah tumbuh syahwat. Secara biologis dia sudah tumbuh. Nah, jadi apa yang harus dia lakukan ketika misalnya ketika ia mengalami seperti itu? Nah, disinilah peran kita sebagai orang tua, peran kita sebagai asatidah, peran kita sebagai musrif misalnya. Ya. Ketika ada santri yang mengalami seperti itu, jangan kemudian disurakin. Wey, wow, dikasih tahu, itu teman-temannya, ayo turun, mimpinya basah. Akhirnya dia merasa malu. Ya. Kalau malu sekedar malu, tapi yang berbahaya kalau sampai dia down, kemudian merasa dipermalukan, tidak mau lagi mondok. Nah, ini harus hati-hati benar. Karena usia-usia seperti itu, usia-usia sensitif. Ya, usia-usia sensitif. Dia merasa tubuhnya besar seperti orang dewasa, tetapi cara berpikirnya masih anak-anak. Ya, kalau dipermalukan begitu, wah nggak mau lah, udah baperan akhirnya. Sering lah usia-usia seperti itu, usia baperan itu sering. Ya, ya kita pernah remaja ya, mungkin mengalami seperti itu. Nah, jadi sikap bijak kita adalah bagaimana memberikan pembekalan kepada santri yang akan memasuki usia-usia, ya, usia-usia yang puber tersebut. Puber artinya usia, ya, di mana dia nanti sudah ikhtilam, ya, sudah dicatat perbuatan pahala dan dosa dan seterusnya sudah dicatat. Begitu juga yang wanita. Nah, disitulah pentingnya ada pembekalan. Nah, sikap bijak kita itu adalah diantaranya memberi pembekalan. Pembekalan secara fikhiyah, pemahaman agama, syariat. Apa yang harus engkau lakukan ketika misalnya engkau ihtilam, engkau mimpi, engkau keluar air sperma. Apa yang harus dilakukan? Itu pembekalan. Ya. Kalaupun tidak keluar, tapi engkau telah memasuki usia 15 tahun, misalnya. Apa yang harus engkau lakukan? Ya, sebagai seorang santri, apa yang harus dilakukan? Nah, di situ pembekalan, ya, pemberian ilmu, fikih, dan seterusnya diberikan. Juga, kalau bisa kita melengkapinya, dengan pembekalan secara teori medis. Ya, boleh kita mengundang, misalnya ada teman-teman kita yang bergerak di kesehatan, entah dokter, perawat, atau siapa, diminta untuk memberikan edukasi. Edukasi tentang apa? Ya, tentang, ya, misalkan tentang ini, kenapa kok sperma itu keluar? Ya. Kenapa anak usia seperti ini, misalnya, mimpi basah. Nah, itu kan secara medis itu bisa diterangkan. Nah, pengetahuan tentang itu pada diri anak itu akan membantu kalau terjadi pada dirinya, ya, suatu ketika dia mimpi basah, dia tidak akan menjadi orang yang bingung, tidak stres, tidak apa, tidak merasa malu. Karena apa? Karena itu adalah peristiwa yang memang akan terjadi pada diri manusia. Sesuatu yang memang itu tabiat manusia akan melewati, orang yang normal akan seperti itu. Nah, jadi penting di situ edukasi secara medisnya. Ya, mungkin kita manggil siapa? Ya, kalau tidak ada ya mungkin ya dokter siapa yang menjelaskan tentang itu. Demikian juga, ya, demikian juga di pihak, ya, santriwati misalnya. Ya, kita panggil misalnya dokter siapa, ya, dokter putri atau ahli kebidanan atau siapa yang bisa menjelaskan tentang, ya, alat-alat reproduksi, ya. Karena apa? Karena haid itu akan berkaitan dengan reproduksi. Nah, nanti akan dijelaskan, oh, kalau wanita kenapa mengalami haid, begini begini begini dan seterusnya. Begitu. Nah, kemudian, ya, pengetahuan itu akan, ya, memberikan kepada mereka bekal kesiapan mental. Ya, kesiapan mental. Dengan dia mengetahui ilmunya, ketika terjadi sesuatu itu pada dirinya, dia sudah, saya harus mengambil langkah seperti ini. Saya harus mengambil langkah seperti ini. Dan itu akan mengurangi stres beban pada diri anak tersebut. Nah, itulah pentingnya pembekalan ilmu. Dan prinsip pembelajaran kita, ya, dikaitkan dengan syariat, al-ilmu qoblal amal wal qaul. Ilmu itu sebelum seseorang berbuat, sebelum seseorang berkata. Nah, jadi anak-anak kita pada usia-usia menjelang masuk masa remaja awal, itu ada pembekalan-pembekalan seperti itu. Sehingga anak-anak kita bisa melalui masa ini dengan pengetahuan yang cukup. Ya, pengetahuan yang cukup. Ya. Nah, itu nanti akan berproses, ya. Edukasi-edukasi tentang, ya, bagaimana dengan lawan jenis, edukasi-edukasi tentang, ya. Sementara kita dari kalangan asatidah di pondok itu membekali secara ilmu din, secara syariat, nanti ada pembekalan-pembekalan lain secara medisnya. Artinya itu sesuatu yang bisa berjalan secara paralel. Nah, itu di antara sikap bijak kita di dalam mengelola santri yang menjadi tanggung jawab kita di ma'had atau pondok pesantren kita. Nah, dengan demikian kita harapkan pertumbuhan santri itu bisa secara maksimal, ya, selain pembekalan keilmuan secara diniyah, juga santri itu pun memahami tentang, ya, tentang keadaan dirinya, ya, tentang keadaan dirinya. Nah, disinilah pentingnya kita sebagai pengelola pondok untuk memahami, ya, misalnya bagaimana kita memperlakukan anak usia ibtidaiyah, anak usia 6, 7, sampai 12 tahun. Ya. Bagaimana sebuah pondok pesantren yang, ya, memiliki ruang yang representatif untuk keperluan anak usia ini. Ya. Kalau kita perhatikan, usia anak, usia 6, 7, sampai 12 tahun, itu usia di mana pergerakan motorik mereka, pergerakan motorik ini tangannya, kakinya, badannya, ya, kepalanya, cenderung banyak bergerak. Ya, cenderung banyak bergerak. Nah, bagaimana kita memfasilitasi mereka? Memfasilitasi mereka. Sehingga pembebanan, sehingga proses pembelajaran secara keilmuan agama kita berikan, tetapi juga kondisi fisik mereka terpenuhi. Ya. Jadi anak-anak usia banin itu kan sering lari-lari. Ya. Kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan usia anak banin itu sering kejar-kejaran. Betul tidak? Ada yang punya putra usia banin. Sukanya kejar-kejaran, sukanya main apa yang sifatnya itu di ruang terbuka itu begitu aktif anak itu. Nah, jadi keadaan yang seperti itu kita memberi ruang. Ya, maka kita temui, coba perhatikan sekolah-sekolah impres, sekolah-sekolah SD, ya, sekolah-sekolah SD itu kita perhatikan, atau sekolah SMP bahkan. Coba kita perhatikan bentuk sekolahnya seperti apa? Letter U umumnya. Umumnya letter U. Di tengahnya ada bangunan? Tidak ada. Ya. Biasanya sekolah SD, SMP bahkan itu letternya begini. Di sini ada ruang kosong. Apa maksudnya? Maksudnya supaya anak tidak kejar-kejaran di dalam kelas. Paham, ya? Jadi kalau mau kejar-kejaran waktu istirahat nanti, yaitu di luar, di lapangan, di tengah itu. Kenapa anak SD itu seperti itu? Ya, ini memang usianya seperti itu. Usianya, usia di mana mereka, ya, mengeksplorasi keadaan tubuhnya dengan yang seperti itu. Jadi kalau ada anak usia-usia seperti itu diam saja di bangkunya, ya, mungkin ada sedikit ketidaknormalan. Ya, karena usia-usia seperti itu pasti pola permainan gerak. Banyak sekian puluh persen gerak. Nah, kita sebagai orang tua, kita sebagai pengelola di ma'had, kita sebagai asatidah, kita sebagai musrif. Nah, itu diantaranya mempersiapkan ruang outdoor, ruang terbuka untuk memfasilitasi gerak mereka. Kenapa? Jangan sampai kondisi tubuh, pertumbuhan tubuhnya terganggu. Ya. Kenapa terganggu? Satu, kurang kena sinar matahari. Ya. Berbahaya. Ya. Berbahaya. Ya. Sinar matahari itu sangat bermanfaat untuk anak-anak. Jangan sampai tulang mereka itu rapuh. Karena kekurangan kalsium yang terproses dengan ultraviolet. Ultraviolet itu kan dari sinar matahari. Ya, nanti bicara itu terkait dengan kesehatan. Tetapi penting sekali anak-anak itu terkena sinar matahari. Begitu. Begitu juga yang banat. Ya, harus ada ruang terbuka, ya, di mana mereka bisa mendapatkan udara segar, oksigen yang tidak, yang sangat besar, termasuk diantaranya mendapatkan sinar matahari. Ya. Ini untuk masa depan anak-anak kita. Nah, jadi kita sebagai pengelola memiliki satu visi ke depan bagaimana anak-anak kita sehat, ya, akalnya sehat, fisiknya sehat, emosinya sehat, ya, dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena anak-anak kita ini aset untuk perjuangan dakwah ke depan. Ya. Kondisi-kondisi seperti itu harus benar-benar diperhatikan. Ya. Jadi, berbeda dengan anak yang mengalami tekanan-tekanan, sehingga ya, anak itu pertumbuhan emosinya tidak stabil, ya, mudah meletup-letup, nah, nanti bahaya nanti kalau mengelola dakwah, ya, baru kesenggol sedikit sudah langsung ya marah, nanti madunya ngantuk sedikit sudah marah-marah, ya udah saya nggak usah belajar lagi, sudah selesai sampai di sini pelajaran. Nah, itu artinya apa? Kestabilan itu tidak tampak. Nah, itu penting sekali. Jadi jauh ke depan, kita berpikir jauh ke depan. Karena anak-anak kita ini yang akan, ya, yang akan menggantikan kita, ya, setelah kita tidak ada. Nah, di sini pentingnya, ya, sikap bijak kita pada saat-saat ini di dalam mengelola pendidikan anak-anak kita. Ya, di rumah juga demikian. Ya, di rumah ketika anak itu misalnya, ya, dengan kita, ya, tolong diperhatikan, ya, kita sebagai orang tua itu harus benar-benar, ya, memperhatikan mereka. Ya. Keberhasilan santri itu, khususnya yang kelas banin, itu sangat, ya, ditolong oleh keberadaan orang tua. Kenapa? Karena santri kan setelah belajar di pondok, dia pulang. Di rumah, kalau tidak ada perhatian dari orang tua, ya, ini akan menyulitkan nanti, menyulitkan asatidah, menyulitkan musrif, ya, atau musrifah, ya, ketika di pondok. Ya. Banyak kasus-kasus santri yang bermasalah di pondok ternyata bermasalah di rumahnya. Ya. Kenapa di rumahnya? Di antaranya kurang mendapat perhatian dari orang tua. Kurang mendapat perhatian dari orang tua. Nah, di sini penting sekali peran orang tua ketika anak kita berada di rumah. Ya. Nah, orang tua yang baik itu sangat senang kalau anaknya bersamanya. Ya. Artinya apa? Ya, jangan sampai nanti anak liburan dari pondok, ya, orang tuanya mengusulkan ke pondok, liburnya jangan lama-lama. Kenapa? Saya pusing kalau anak di rumah. Nah, ya, ini kan salah, cara berpikir seperti ini salah. Ya, cara berpikir seperti ini salah. Ya. Ingin punya anak? Ingin. Setelah punya anak, ya harus berani bertanggung jawab. Jangan setelah punya anak terus, Oh, sebentar aja di rumahnya. Kamu cepat kembali ke pondok. Ya. Nah, ini jangan seperti ini kita sebagai orang tua. Terimalah anak itu sebagai anak kita. Ya, apapun keadaannya, ya kita berusaha untuk dekat dengan mereka, ya, dengan anak-anak kita. Nah, apalagi kalau anak itu lama dipondokkan, ya, ikatan emosional dengan kita itu ya jarang misalnya, ya, jarang kontak, ya, kontak batin misalnya karena jauh, ya, anak kita di pondok sementara kita di rumah. Nah, berbeda tempat tinggalnya sehingga ya kita ya ikatan batin dengan anak itu, ikatan emosional yang disebut ikatan emosional itu kurang. Nah, itu jangan sampai. Nah, jadi sikap bijak kita kepada para santri, terutama kita sebagai pengelola, ya, dan juga kita sebagai orang tua, hendaknya bagaimana memberikan perhatian yang cukup kepada mereka. Ya. Di pondok, asatidah, musrib, ya, memberikan perhatian. Meskipun perhatian itu tidak semata-mata, ya, perhatian yang terus-menerus tidak. Kadang-kadang anak itu hanya ingin ditegur. Kadang-kadang anak itu hanya ingin disapa. Kadang-kadang anak itu hanya ingin ditepuk. Kadang-kadang anak itu hanya ingin digurawi sedikit. Dicandai. Kadang-kadang seperti itu. Ya, bagi anak ketika dicandai itu sudah senang. Artinya apa? Dirinya diperhatikan. Dirinya diakrabi. Ya, diakrab, ya, didekati, ya, oleh ustadznya, oleh musyrifnya. Nah, itu adalah upaya untuk membangkitkan semangat para santri sehingga ia berada di pondok itu merasa senang. Nah, itu sentuhan-sentuhan seperti itu, ya, ya, sentuhan-sentuhan seperti itu tidak setiap hari, ya, hanya kadang kalau ketemu. Kadang kalau apa, ya mungkin ditanya, tadi pagi kamu makan apa? Kamu sudah jajan atau belum? Kamu, ya cuma tanya hal-hal yang sepele. Ya, bagaimana tadi ujianmu? Ya, ujian hifadnya bagaimana? Bagaimana ujian tadi tertulisnya? Dan seterusnya. Hanya sekedar tanya. Ya, nah, anak ya, ketika mendapatkan perlakuan seperti itu sungguh sangat luar biasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan yang seperti itu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan yang seperti itu. Ya. Satu ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu bermain dengan teman-temannya. Teman-teman seusianya. Ya, disebutkan dalam hadis ana al'abu ma'al ghilman. Saya sedang bermain bersama teman-teman saya. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari Anas bin Malik. Nah, untuk satu keperluan, untuk satu hajat. Nah, itu menunjukkan bahwasannya di satu sisi anak itu diperbolehkan main, tapi di satu sisi ketika diperlukan anak itu kita yang memanggil, kita yang memberi perhatian dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang ke perkampungan Ansor. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada anak-anak Ansor. Memberi salam itu adalah satu bentuk sapaan. Ya, memberi salam kan menyapa. Ya. Itu bagi anak-anak sungguh sangat senang sekali. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan wayamsahu ru'usahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala mereka, ya, anak-anak Ansor itu diusap kepalanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan anak-anak itu merasa diperhatikan. Ya, anak-anak itu merasa diperhatikan. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan wayad'u lahum, Nabi mendoakan mereka. Nah, jadi banyak contoh-contoh dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bisa kita petik, bisa kita ambil pelajaran itu untuk kemudian kita terapkan. Karena apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baik sikap. Sebaik-baik sikap. Ya, Nabi mengusap, Nabi memberi salam, Nabi mendoakan. Itu adalah sikap yang sangat baik yang dilakukan oleh seorang pendidik. Seorang pendidik di sini baik orang tuanya sendiri atau mungkin ustadznya di pondok atau mungkin musrifnya atau yang lainnya. Ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan perhatian kepada anak-anak. Nah, disitulah contoh bagaimana sikap bijak. Sikap bijak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Ya, jadi memperlakukan anak sesuai usianya saja itu sudah sikap bijak. Ya. Kemudian kita memberikan pembelajaran-pembelajaran sesuai dengan tingkatan-tingkatannya, itu juga sikap bijak. Ya. Ya. Dan seterusnya. Jadi yang ingin saya tekankan, ya, sikap bijak kita kepada para santri ini adalah di dalam pengelolaan, kerjasama. Antara kita dengan orang tua ada, antara kita maksudnya pengelola pondok dengan para orang tua, itu ada kerjasama yang baik. Ya, ada kerjasama yang baik. Nah, terutama pada usia anak-anak, usia banin, usia banat. Ya, pentingnya mendapat perhatian dari orang tua, dan satu sisi pihak ma'had juga memberikan perhatian kepada anak-anak tersebut. Ya. Jadi orang tua dengan pihak ma'had dalam hal ini bisa untuk berkolaborasi, ta'awun di dalam nanti menentukan langkah-langkah memperlakukan santri untuk usia ibtidaiyah. Baik banin maupun banat. Jadi sikap bijaknya adalah di antaranya ta'awun antara orang tua dan pihak ma'had. Nah, kerjasama. Pihak ma'had memberikan misalnya tugas-tugas kepada anak, nanti orang tua di rumah memeriksa tugas-tugas itu. Bila ada anak yang tidak mampu, dibantu oleh orang tuanya dan seterusnya. Ya, sehingga ketika anak kembali lagi ke pondok, belajar lagi di pondok, ya, tugas-tugas itu sudah dikerjakan misalnya. Ya, dan seterusnya. Itu adalah satu contoh bagaimana sikap bijak kita terhadap santri. Ya. Santri itu bisa anak kita, bisa anak salafin yang lain atau kaum muslimin yang lain. Yang jelas kedudukan anak tersebut ada di dalam pembelajaran, ada dalam proses pembelajaran di ma'had, di pondok. Itu yang kita sebut sebagai santri. Nah, ini penting untuk kedepannya. Nah, kemudian permasalahan-permasalahan yang lain, ya, pentingnya santri itu mendapatkan motivasi, pentingnya santri itu mendapatkan, ya, selain tadi perhatian, memotivasi mereka untuk terus memiliki semangat dalam belajar, itu juga harus mendapat perhatian dari kita semua. Nah, ya, ini terkait dengan proses sikap bijak, ya, di dalam menangani santri, baik dalam pendidikan, baik dalam urusan, ya, keperluan-keperluan yang lainnya terkait dengan santri. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini sebagai sesi yang pertama, mudah-mudahan nanti pada sesi yang kedua, bagaimana kita mengelola santri, kita sebagai orang tua, kita sebagai ustadz di pondok, kita sebagai musrif di pondok, atau pengurus-pengurus lain. Nah, itu yang perlu untuk dijadikan